Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran durusul lughah, dan kita sampai pada pelajaran kedua tepatnya pada latihan keempat. Nah, sebelum kita mengerjakan atau menjawab bersama-sama latihan keempat, kita ulangi kembali latihan yang ketiga. Tentang Laisa. Laisa Hamidun Laisa Bitalibin At-tullabu Laisu Bisigharin. Kedengaran gak? Hah? Samar ya? Taib. Yang di streaming mungkin jelas ya, insyaallah jelas. Ustaz jelas, tempat antum jelas, tempat anak jelas, jelas. Anak besarin dulu. Jelas Ustaz. Laisa itu memiliki makna nafiyah, yaitu peniadaan. Itu punya siapa? Abu Khonsa mungkin dimasukkan dulu. Afan Ustaz. Taib labas. Laisa maknanya nafiyah atau peniadaan, penafian. Baik bisa bermakna bukan atau tidak. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Laisa ini sebenarnya masuk dalam kategori fi'il atau kata kerja. Namun kata kerja di sini diistilahkan dengan kata kerja atau fi'il yang naqis. Naqis, naqisoh. Laisa beramal, berfungsi, berlawanan dengan inna. berlawanan dengan inna. Kalau inna yang telah kita pelajari pada pelajaran pertama itu menjadikan kata setelahnya mansub, kata setelahnya mansub. Kemudian status atau namanya, kedudukannya sebagai isim inna. Kalau atau khobarnya marfu menjadi khobar inna. Berbeda dengan laisa, laisa juga masuk pada jumlah ismiyah, tapi kata yang terletak setelahnya, kata yang terletak setelahnya tetap marfu, tetap marfu dan dinamakan nanti dengan isim laisa, isim laisa. Kemudian khabarnya, khabarnya tidak seperti inna. Khabarnya diberi tambahan, diberi tambahan ba, huruf jar. Misalkan pada contoh Hamidun Talibun, Hamid itu mubtada, Talibun khabarnya. Jika diberi inna maka menjadi inna Hamidan Talibun, inna Hamidan Talibun. Jika ditambah laisa, jika ditambah laisa bisa disebut atau dibaca laisa hamidun bitalibin atau hamidun laisa bitalibin, hamidun laisa bitalibin. Ba ditambahkan pada khabar, pada khabar setelah laisa. Sebelum dikasih laisa, talibun tidak menggunakan huruf ba, huruf jar. Tapi ketika dimasukkan padanya laisa, maka khabarnya diberi tambahan huruf jar, laisa bitalibin, laisa bitalibin. Nah. Dan laisa itu menyesuaikan dengan bentuk isimnya, bentuk isimnya. Kalau isimnya itu mufrad maka menggunakan laisa, kalau jamak mudzakkar salim maka diberi tambahan waw menjadi laisu, kalau muannas maka diberi ta utanis menjadi laisat, kalau jamak muannas maka diberi tambahan nun niswah, lasna, lasna. Nah. Sekarang kita masuk pada latihan keempat. Masuk pada latihan keempat. Adkhil laisa alal jumalil atiyah. Masukkanlah laisa pada jumlah berikut ini. Pada jumlah-jumlah berikut ini. Baik, kita masih menyesuaikan dengan contoh yang disebutkan pada latihan ketiga. yaitu memasukkan laisa di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Al-babu mughlaqun, al-babu laisa bimughlaqin. Al-babu laisa bimughlaqin. Nah, kita mulai dari Al-Akh Abu Salwa Demak, silakan. Nomor 1 Ustaz, apa nomor 2? 6, nomor 2 langsung, gak apa-apa. Ustaz, Al-Ma'u Laisa Bibaridin. Al-Ma'u Laisa Bibaridin. Taib, nomor 3 Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Hishamu mu maridun. Hishamu maridun. Hishamu laisa bimu bimaridun bimaridin. Naam. Hishamun maridun. Hishamun laisa bimaridin. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Abi naimun. Abi laisa bina imin. Abi naimun. Abi laisa bina imin. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Ad-darsu so'bun. Ad-darsu laisa bisobin. Ad-darsu so'bun. Ad-darsu laisa bisobin. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 6. Al-masjidu laisa biqaribin. Al-masjidu laisa biqaribin. Taib, nomor 7. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. At-tiflu jau'anu. At-tiflu laisa bijau'ani. At-tiflu jau'anu. At-tiflu laisa bijau'a. Apa Abu Khansa? Jau'ani Ustaz. Laisa bijau'a. Kenapa dibaca bijau'ani? Atau jauh anu tetap Ustaz. Kenapa jauh anu? Mamnu minas sorof bukan Ustaz. Berarti gimana bacanya? Bi jau'anu. Kalau mamnu minas sharf berarti gimana bacanya? Afwan Ustaz, lupa. Taib. Akh Abu Ahmad Buton, bagaimana bacanya? Nam Ustaz, bismillah. Atiflu jau'anu menjadi atiflu bijau'ana. Naam. Atiflu laisa bijau'ana. Naam. At-tiflu laisa bijau'ana. Laisa bijau'ana, karena dia isim ghairu munsharif. Dan isim ghairu munsharif itu tidak boleh menerima tanwin. Yang pertama, tidak boleh menerima tanwin, dan juga tidak boleh diberi harokat kasroh. Tidak boleh diberi harokat kasroh. Maka kalau isim ghairu munsharif ini dalam keadaan majrur dan dia tidak bisa menerima kasroh, sebagai ganti harokat kasroh adalah fathah. Maka dibaca at-tiflu laisa bijau'ana. At-tiflu laisa bijau'ana. Baik. Latihan kelima. Iqra'il mithalain, bacalah dua contoh berikut ini. Summa adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Kemudian masukkanlah laisa pada jumlah-jumlah berikut ini. Huwa tajirun. Contohnya, huwa laisa bitajirin. Huwa minal Yaban. Dia dari Jepang. Huwa laisa minal Yaban. Perhatikan contoh yang pertama, sebelum diberi laisa tidak ada huruf jarnya, tidak ada huruf jar. Huwa tajirun, huwa mubtada, tajirun khabar. Kemudian contoh yang kedua, huwa minal Yaban, sudah ada huruf jarnya. Huwa minal Yaban, dia dari Jepang, dia dari Jepang. Ketika diberi laisa, ketika diberi laisa pada jumlah yang tidak ada huruf jarnya, mubtada khobar tanpa ada huruf jar, maka ketika dikasih laisa diberi tambahan ba pada khobarnya, huwa laisa bitajirin, bitajirin. Tapi kalau sudah ada huruf jarnya, maka tidak perlu diberi tambahan huruf ba. Huwa laisa minal Yaban, laisa minal Yaban. Naam, huwa laisa minal Yaban. Penjelasan sebagai tambahan faidah, pengetahuan, pemahaman. Kembali pada pembahasan jumlah ismiyah, kita mundur agak jauh, mengenang kembali, mengingat kembali jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar, susunan mubtada khabar. Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat, kemudian khabar sebagai pelengkapnya. Dan sudah pernah kita bahas bahwa mubtada dan khabar itu harus sama-sama marfu, harus sama-sama marfu. Nah, al-baitu kabirun, al-qalamu maksurun, at-talibu jadidun, Muhammadun talibun, hada babun, dan seterusnya. Pada saat itu, pada saat pembahasan ini, di waktu yang sudah kita lewati, kita belum menjelaskan bahwa di sana ada bentuk khobar, tapi dibarengi dengan huruf jar, huruf jar. Contohnya ini, huwa minal yaban, huwa minal yaban, huwa muktada. Kemudian minal yaban huruf jar dan isim yang terletak setelah huruf jar adalah khobarnya. Sementara ini yang perlu untuk kita pahami, walaupun nanti ada pembahasan lain, ada pembahasan lain. Sementara biar mudah, biar lebih mudah untuk difahami, huruf jar dan kata yang terletak setelah huruf jar, berarti gabungan huruf jar dan isim setelahnya, itu khobar. Itu khobar. Sementara ini yang harus difahami, ya. Maka nanti jangan ada yang bilang, Ustaz sebenarnya bukan itu khobarnya, khobarnya bukan itu. Nah, kalau kelasnya sudah agak tinggi dan materinya sudah cukup banyak, pada saat itu kita akan jelaskan insya Allah. Tapi sementara karena kita masih tergolong pertengahan dan belum sampai pada kita semua pembahasan, maka kita jelaskan sesuai dengan latihan yang disebutkan. Minal yaban, kesimpulannya supaya lebih mudah difahami, isim atau huruf jar dan isim yang terletak setelahnya itu khobar. Itu khobar, ya. Maka apabila khobarnya itu sudah berbentuk jar dan majrur, huruf jar dan isim yang terletak setelahnya, ketika diberi laisa tidak perlu ditambah dengan huruf jar berikutnya yaitu ba. Tidak dikatakan huwa laisa biman atau bimin, biminal yaban, tidak. Cukupkan dengan satu huruf jar saja, hilangkan huruf ba-nya. Huruf ba ditambahkan apabila khobarnya itu tidak ada huruf jarnya. Huwa tajirun, huwa laisa bitajirin. Kalau khobarnya sudah ada huruf jarnya, maka tidak perlu diberi tambahan huruf jar ba. Nah, huwa minal yaban, huwa laisa minal yaban. Baik. Langsung latihan 1 atau nomor 1. Nah, Al-Akhabu Mulian, silakan. Nomor 1. Naam Ustaz. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu lasta. Sayyaratu. Sayyaratu lasti. Kenapa lasti? Afwan Ustaz. Laisa. Hah? As-sayyaratu. Lanjutkan. As-sayyaratu dia isim apa dia? As-sayyaratu laisat bil milatun. Nah, as-sayyaratu karena dia mu'annas, dia mu'annas, maka dikasih ta'ut ta'nis. As-sayyaratu laisat, laisat bijamilatin. As-sayyaratu laisat bijamilatin. Mobil itu tidak bagus. 6. Berikutnya nomor 2. Silakan Syukron di masjid. Kalau ana berarti pakainya apa? Ana berarti lastu. Ana ghaniyun. Ana ghaniyun. Ketika dimasuki laisa, sebenarnya sudah cukup lastu bighaniyin. Lastu bighaniyin. Tapi kalau untuk kalau mau disebutkan tidak apa-apa untuk latihan, ana lastu bighaniyin. Bighaniyin. Baik. Indak Pak Abu Hammam, silakan. Nomor 3. Nam, anta faqirun. Anta lasta bifaqirin. Baik, nomor 4 Akh Mahfud, silakan. Hiya minal Iraqi. Hiya laysat minal Iraqi. Taib, nomor 5 Al-Akhabu Khadijah, silakan. Nahnu laisna. Nahnu laisna Adqiya bi adqiyai. Nahnu laisna bi adqiyai. Nahnu lasna bi adqiyai. Kenapa dibaca bi adqiyai? Karena ada masker ruba. Karena ada huruf ba, begitu. Di sini adkia tidak pakai tanwin. Ya. Kalau ada kata yang tidak bisa menerima tanwin, bukan dikarenakan dia tidak ada alif lamnya. Bukan dikarenakan dia ada alif lamnya, maka isim atau kata tersebut ketika majrur harus berharokat apa? Fathah. Nah, gimana bacanya? Nahnu. Nahnu la lasna bi adqiyaa. Nah, nahnu lasna bi adqiyaa. Nomor 6. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Huwa azabun. Huwa laisa bi'azabin. Naam. Huwa azabun. Huwa laisa bi'azabin. Nomor 7. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Al-mudarisuna fil fasuli. Fil fasuli. Al mudarisuna laisu fil fusuli. Naam. Al mudarisuna laisu fil fusuli. Baik, nomor 8. Al Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Bismillah. Anti zakiyatun. Anti lasti lasti bi bidzakiyatin. Naam. Anti dzakiyatun. Anti lasti bidzakiyatin. Bidzakiyatin. Anti lasti bidzakiyatin. Al-Akh Imam nomor 9, silakan. Antum kibarun. Antum lastum bikibarin. Antum lastum bikibarin. Naam. Nomor 10, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. At-talibatu fil maktabati. At-talibatu lasna fil maktabati. Naam. At-talibatu fil maktabati. At-talibatu lasna fil maktabati. Nomor 11, Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, terhubung Akh Abu Mulyan. Naam, bismillah. Anna talibatun jadi jududun. Lastunna talibatun jududin. Antunna, lastunna, kemudian ditambah apa? Lastunna bitolibatin jududin. Naam. Antunna lastunna bitolibatin jududin. Pertanyaannya untuk Akh Abu Mulyan, kenapa jududin dibaca dengan kasrah atau majrur? Karena mengikuti manhut. Nah, manutnya. Karena mengikuti manutnya. Karena mengikuti manutnya. Karena manutnya majrur talibatin, maka jududin juga harus majrur jududin. Baik. Latihan ke-6, ajib anil as'ilatil atiyati bin nafi musta'malan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan nafi, peniadaan. Nafinya menggunakan laisa. Kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 1. Amuhandisun abuka api laisa bimuhandisin. Abi laisa bimuhandisin. Nah, nomor 2, Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Mudarrisatun ummuka. Ummi laisat bimudarrisatin. Naam. Amudarrisatun ummuka. Ummi laisat bimudarrisatin. Taib. Nomor 3, Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Atullabun ikhwatuka. Ikhwati laisu bitullabin. Naam. Atullabun ikhwatuka. Berarti tadi penggunaan pakai dhamir ya semuanya. Amuhandisun abuka. Abi laisa bimuhandisin. Amudarrisatun ummuka ummi laisat bimudarrisatin. Atullabun ikhwatuka ikhwati laisu bitullabin. Taib, nomor 4. Al-akh syukran, silakan. Naam, nomor 4. Amu maridhatun. Amumarridhatun akhawatuka, jawabannya akhawati lais akhawati lasna bimumarridhatin. Naam. Nomor 5, dak Abu Ahmam. Amudarrisun anta jawabannya gimana? Berarti tadi semuanya harus pakai la dulu karena jawaban pakai atau pertanyaan pakai a. Amuhandisun abuka, kurang fokus tadi kita. Amuhandisun abuka la laisa abi atau abi laisa bimuhandisin. Amudarrisatun ummuka la ummi laisat bimudarrisatin. Atullabun ikhwatuka la ikhwati laisu bitullabin. Amumarridhatun akhawatuka la akhawati lasna bimumarridhatin. Amudarrisun anta la ana lastu bimudarrisin. Nah, baik, nomor 6. Ahmafud, silakan. Ajududun antum la nahnu lasna bijududin. La nahnu lasna bijududin. Taib, nomor 7 yang terakhir, Al-Akhbu Khadijah, silakan. Ajadi datun sayyaratukah la sayar roti. Dijawab dengan la sayar roti bisa dijadi. Nah, ajadi datun sayar roti ka la sayar roti laisat bijadi datin. Laisat bijadi datin. Nah, ini perlu konsentrasi pada penggunaan kata ganti atau dhamir. Penggunaan kata ganti atau dhamir, insyaallah kita akan jelaskan lebih detailnya pada pertemuan berikutnya, berkaitan dengan dhamir yang bersambung dengan laisa ataupun dhamir lainnya, biidnillahi azza wajal. Nah, sementara itu dulu kita tiadakan pertanyaan dulu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa antum jazakallahu khairan.